mitra bisnis, kata seorang teman saya yang bergerak di bidang gift shop, dia bilang orang Amerika paling pandai membuat sebuah perayaan. Kalau Anda lihat, ada Mother's Day, ada Father's Day, ada Secretary Day, ya. Belum lagi yang umum-umum seperti Graduation Day, ya. Lalu kita pun mulai hamil sudah ada tungkepan, ada hari perayaan ulang tahun dan kelahiran. Bahkan berumur 1 bulan, orang Chinese sudah bilang manye, ya. Lalu graduation, anniversary, birthday, lebaran, natal, dan semuanya. Termasuk Valentine dan lain-lain, ya. Maka kita selalu mempertanyakan begitu banyak perayaan dan hari-hari kutukut besar gitu ya dalam kehidupan kita. Sebenarnya untuk apa? Ya, ada beberapa pandangan yang menarik. Yang pertama, sebetulnya kita mencari makna dari waktu yang kita lewati. Kita menemukan meaning atau sebuah arti ketika kita menganggap hari ini adalah hari ibu, ya. Hari ini adalah hari ulang tahun perkawinan kita yang ke-17. Hari ini adalah hari apapun itu. Kita menemukan sebuah arti. Dan para marketers mencoba memanfaatkan meaning ini atau arti ini. Mulai dari Natal, Lebaran, Tahun Baru, ataupun hari apapun. Untuk memarketkan sebuah produk. Untuk menawarkan supaya orang lain bisa merayakan hal itu. Karena sebuah perayaan mempunyai sebuah arti dalam kehidupan kita. Dan dengan adanya arti, orang merasa ada sebuah kedalaman perasaan dan emotional bonding, ya. Jadi perasaan yang mengikat antara diri kita dengan saat itu. Dan itulah kesempatan kita untuk memberikan sesuatu, menjual sesuatu, dan merayakan sesuatu. Mitra bisnis, Anda dapat mencoba memikirkan perayaan-perayaan apa saja yang dapat Anda manfaatkan untuk memajukan bisnis Anda. Saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom, sukses selalu untuk Anda.